Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-137 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara yang besar yang mungkin muncul di dalam diri sebagian orang. Perkara yang pertama, wa ma'a dzalik, meskipun demikian, yaitu meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan semua sudah ditulis oleh Allah dan Allah ketahui dan semua yang terjadi adalah dengan kehendak Allah dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik zatnya maupun apa yang dilakukan oleh seseorang, itu pekerjaan-pekerjaan dia. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, perhatikan jangan sampai syaitan memberikan was-was kepada seseorang. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati ar-rusul. Maka Allah SWT telah memerintahkan para hamba untuk mentaati Allah dan juga mentaati rasul-rasulnya. Ini juga harus kita yakini dan juga harus kita iman. Kalau kita beriman dengan empat perkara yang terangkum dalam dua derajat yang disebutkan oleh Syekhul Islam, dan kita menyerahkan diri dengan itu semuanya dan kita beriman dengan takdir Allah, maka ingat bahwasanya Allah SWT amara, Allah SWT memerintahkan kita juga, bukan hanya memerintahkan kita untuk beriman dengan takdir, antu minna bil qadari khairihi wa syarri, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, tapi Allah SWT juga memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada para rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Dan Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka mengatakan ya Rasulullah, siapa orang yang enggan? Beliau mengatakan man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Berarti di dalam ayat ini dan di dalam hadis ini Allah SWT memerintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah untuk taat kepada Allah dan juga rasul-Nya. Sebagaimana kita beriman dengan takdir, kita harus beriman dengan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Wa nahahum an ma'siyatihi. Dan Allah SWT melarang mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasul fa inna lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa man asani faqad aba, kata Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk bersegera masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau orang hatinya bersih, menginginkan kebaikan, menginginkan keselamatan, benar-benar beriman dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan beriman dengan kedua-duanya. Takdir dia imani dan dia percaya dan dia yakini. Dan dia yakin bahwasanya Allah menyuruh dia untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia istiqomah. Istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul, melaksanakan kewajiban yang diwajibkan atasnya, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa kecil. Kenapa demikian? Karena sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah dan juga Rasul. Dan dia juga beriman dengan takdir Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, ini adalah takdir Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ini adalah takdir Allah, Allah telah menulisnya untuk ana sebelum ana diciptakan. Kenapa ana sombong dengan apa yang ana terima? Ini adalah ahlu al-istiqamah, orang-orang yang beriman. Mereka beriman dengan syara', dengan syariat, dan mereka beriman dengan takdir. Dan ini disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tatmuriyah. Ya, di dalam judulnya disebutkan tentang ya kewajiban untuk beriman dengan syariat dan juga takdir. Dua-duanya harus diimani. Menunjukkan tidak ada tanafi, tidak ada pertentangan antara beriman dengan takdir dan juga taat kepada Allah dan juga Rasul. Enggak ada pertentangan. Dua-duanya adalah perkara yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Diharuskan kita untuk beriman kepada takdir dan diharuskan kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk berbuat maksiat dan kufur kepada Allah dan juga Rasulnya dengan alasan ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan alasan karena takdir sudah ditulis semuanya, kemudian akhirnya dia malas untuk melakukan kewajiban dan bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan. Dari mana dia tahu bahwasanya Allah mentakdirkan dia untuk berbuat maksiat? Kenapa dia tidak menyangka dan husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah SWT mentakdirkan dia untuk berbuat baik dan menjadi orang yang taat? Orang yang berdalil dengan takdir atas kemaksiatan, maka ini meniru orang-orang musyrikin yang mereka diutus kepada mereka para rasul, mengajak mereka untuk bertauhid, tapi mereka mendustakan rasul. Dan di antara bentuk pendustaan mereka adalah mengatakan kesyirikan yang kami lakukan adalah sudah takdir Allah, berhujah dengan takdir atas kesyirikan mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrun. Akan berkata orang-orang musyrikin, seandainya Allah mengendaki niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Dikatakan kepada mereka ayuhan nas u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika didakwai untuk bertauhid, mereka mengatakan kalau Allah mengendaki niscaya kami tidak akan menyekutukan Allah. Kalau Allah mengendaki, berarti di sini beriman dengan apa? Dengan masyiatullah, beriman dengan takdir Allah. Ya, beriman dengan masyiah adalah bagian dari beriman dengan takdir. Berarti berhujah dengan takdir atas kesyirikan yang dia lakukan. Wala aba'una, demikian pula bapak-bapak kami. Mereka dulu kan berbuat syirik juga dengan kehendak Allah. Wala haramna min syai', dan niscaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Karena orang-orang musyrikin, kebiasaan mereka adalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Banyak khurafatnya. Sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan sendiri. Ya, hari yang baik, kemudian mereka mengatakannya adalah bulan yang sial, ini adalah hari yang sial, jangan untuk melakukan acara di situ, jangan menikah di situ. Banyak mengharamkan sesuatu mereka. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah adalah perbuatan yang terlarang, dan mereka berdalil dengan takdir atas perbuatan terlarang yang mereka lakukan. Berarti orang yang berdalil dengan takdir atas kemaksiatan, oh berarti anak ketika dikatakan kepadanya, kenapa kamu mencuri, kenapa kamu berzina, kan ini sudah, gimana lagi, ini sudah ditakdirkan. Kemudian dia tidak taubat dan tidak taat kepada Allah. Berarti dia meniru manhajnya, caranya orang-orang musyrik. Ini namanya aliran musyrikiyah. Beriman dengan takdir, tapi tidak beriman dengan syariat. Kalau ahlu sunnah, beriman dengan takdir dan beriman dengan syariat. Kalau al-musyrikiyah, manhajnya orang-orang musyrikin, meskipun tidak kita katakan dia musyrik atau keluar dari agama Islam, tapi dia mengikuti jalannya orang-orang musyrikin. Musyrikiyah. Ta'ifah al-musyrikiyah. Apakah alasan ini dibenarkan dan kuat di hadapan Allah? Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Jadi sebelum orang-orang musyrikin Quraisy, dengan cara itulah mereka mendustakan para rasul. Berarti ini memang jalannya musyrikiyah, ta'ifal musyrikiyah. Bukan hanya orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi, tapi sebelum mereka mendustakan para rasul dengan cara seperti hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami. Itu alasan mereka, dan ternyata alasan tersebut gugur dan tidak diterima oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya mereka diazab oleh Allah. Jadi beralasan dengan takdir, kemudian dia berbuat maksiat, maka ini tidak akan diterima oleh Allah. Jangan ditiru. Kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, dan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, dan dilarang untuk berbuat maksiat. Turun Rasul dan diturunkan kitab Allah Azza wa Jalla, di dalamnya ada syariat. Kita diperintahkan dan kita dilarang. Itu perkara yang pertama. Ini harus kita pahami. Kita beriman dengan takdir, dan kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sehingga dalam sebuah hadis para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masing-masing dari mereka telah diketahui kedudukannya di dalam surga dan juga di dalam neraka, sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fimal amal? Afala nattaqin?" Lalu untuk apa kita beramal? Sudah semuanya sudah ditentukan, ini neraka, ini surga. Lalu untuk apa kita beramal? Afala nattaqin? Kenapa kita tidak berserah diri begitu saja? Enggak usah beramal. Karena semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang mengabarkan tentang kewajiban beriman dengan takdir, beliau mengatakan, "I'malu, i'malu." Hendaklah kalian beramal, yaitu beramal solehlah. Ambil sebab-sebab keselamatan di akhirat, yaitu dengan cara beriman dan juga beramal soleh. I'malu, beramallah kalian. Jangan berhenti beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka masing-masing, itu masing-masing dari kita, muyassarun akan dimudahkan oleh Allah, lima khuliqa lahu, untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Artinya, kalau dia diciptakan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal soleh. Mudah bagi dia untuk berjalan ke masjid. Mudah bagi dia untuk menghadiri majelis ilmu. Dilapangkan dadanya untuk bersedekah fisabilillah. Dilapangkan dananya untuk melakukan berbagai amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, mentarbiah anak-anaknya, melakukan sholat malam, melakukan sholat rawatib, dan berbagai amal soleh. Fakullun miyassarun lima khuliqanah. Maka masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Sehingga i'man, beramalah. Sehingga seorang muslim husnudzan kepada Allah. Siapa yang memudahkan kita untuk menjadi seorang muslim? Allah. Siapa yang memudahkan kita untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan mereka belum berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi Allah mudahkan kita untuk mengenal sunnah. Siapa yang memberikan kepada kita kemudahan untuk menempuh jalan ilmu di tengah-tengah saudara-saudara kita dan keluarga kita dan masyarakat kita yang mereka kurang memperhatikan masalah ilmu agama. Tapi Allah SWT jadikan kita punya kehendak untuk mau belajar, belajar akidah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surga akan dimudahkan untuk melakukan berbagai amalan yang mendekatkan dia kepada surga. Di sana ada akibat dan di sana ada sebabnya yang Allah takdir. Sebaliknya, orang yang Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka, maka pasti di sana ada sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Dan terkadang mungkin dia ya secara zahir istiqamah. Tapi kalau dia memang sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka, pasti nanti ada sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'a fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha." Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira', jarak yang sangat dekat. Tapi ternyata sudah didahului oleh takdir. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengamalkan amalan penduduk surga fil zahir. Secara zahir yang dia amalkan adalah amalan penduduk surga. Tapi dia menyimpan di dalam hatinya sesuatu yang bertentangan dengan zahir. Zahirnya amalan penduduk surga, tapi di dalam hatinya ada riya, ada kesombongan. Sehingga itulah yang menjadikan dia menyimpang. Itulah yang menjadikan dia belok arah. Nah, sebelumnya dia istiqamah, akhirnya dia sedikit demi sedikit menyimpang dari jalan yang lurus. Sampai akhirnya mungkin menjadi ahlul ahwa atau bahkan dia menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Kalau seseorang istiqamah luar dan dalamnya, luarnya dia sesuai dengan sunnah dan dalamnya dia ikhlas karena Allah, maka insya Allah yang demikian akan Allah jaga. Akan dijadikan dia istiqamah. Orang yang lillah ta'ala dalam beramal soleh, maka Allah akan jadikan dia istiqamah. Karena dia beramal bukan untuk manusia. Beramal untuk Allah, dilihat oleh manusia atau tidak, dia beramal untuk Allah. Sehingga dia istiqamah. Baik bersama teman-temannya di majelis ilmu ataupun ketika dia di rumah. Ketika dia sendirian. Orang yang demikian diharapkan akan dijaga dia dan terus istiqamah. Sekali lagi, kita husnudzan kepada Allah dan mengucapkan banyak alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan kita untuk menggapai hidayah ini. Hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah menuntut ilmu, hidayah ketaatan. Dan Allah SWT mengatakan, ana inda husni dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadap diri. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah Azza. Dan di antara bentuk prasangka kita yang baik kepada Allah SWT, ya adalah bersyukur. Kita husnudzan kepada Allah. Allah ingin dan mengendaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Dengan dimudahkan jalan menuju ke sana, maka kita bersyukur kepada Allah atas taufik. Caranya bagaimana? Kita menambah ketaatan dan istiqomah kita di atas tauhid dan juga sunnah ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.